Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qawlullahi ta'ala, kata musannif, bahwa syaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qawlullahi ta'ala, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa'in fa'alta fa'innaka idan minal zalimin. Dan jangan engkau menyeru selain Allah sesuatu yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan madharat. Fa'in fa'alta, kalau engkau tetap berbuat, fa'innaka idan minal zalimin, maka sungguhnya engkau menjadi orang-orang yang zalim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah timpakan pada kalian kejelekan, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, dan kalau Allah menghendaki denganmu kebaikan, fala radda li fadlih, maka enggak akan ada yang bisa menolak kebaikannya. Enggak akan ada yang bisa menghalangi kebaikannya. Yusibu bihi man yasha, Allah menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, min ibadih. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul fi din a'azzakum Allah. Ayat berikutnya yang menjadi dalil pembahasan kita tentang haramnya istighatsah kepada selain Allah, atau syiriknya beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus 106 dan 107. Yaitu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk jangan menyeru siapapun yang tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa pula menentukan madarat. Kalau engkau berbuat, menyeru pada selain Allah, innaka idzan minadh dhalimin, engkau menjadi orang yang zalim. Dan zalim di sini maknanya musyrik. Dari mana? Karena inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Qala rahimahullah, berkata kemudian pensyarah rahimahullah, qala Ibnu Athiyyah, dikatakan oleh Ibnu Athiyyah rahimahullah tentang ayat ini, qila li, maknanya qila li wala tad'u fa huwa ma'tufun ala aqim, wa hadha al-amr wal mukhatabah lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena di ayat sebelumnya dikatakan aqimil shalah, kemudian diperintahkan wala tad'u ma'allahi wala tad'u min dunillah, jangan menyeru pada selain Allah. Berarti siapa yang diajak bicara? Karena yang di sini mukhatabnya dhamir mukhatab mufrad mudzakkar, engkau jangan menyeru. Tentunya al-mukhatab yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti al-mukhatabah lin-nabi, pembicaraannya untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza kanat hakadha, kalau demikian, fa ahra an yataharraz min dhalika ghairuhu, kata Ibnu Athiyyah, kalau ini yang diajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, jangan menyeru selain Allah yang tidak bisa menentukan manfaat dan madarat. Kalau engkau melakukannya, engkau menjadi orang yang zalim, musyrik. Nabi saja digitukan oleh Allah Ta'ala. Yang tentunya amalannya sempurna, pahalanya sempurna, kalau dirusak dengan kesyirikan, Allah katakan, fa'in fa'alta, fa'innaka idhan minad zalimin. Kalau engkau lakukan, fa'innaka idhan minad zalimin. Faghairuhu ahra an yataharran. Berarti kalau begitu selain Nabi, lebih-lebih lagi mengerikan sekali. Sudah pahalanya sedikit, amalan solehnya sedikit, tidak sempurna, ditambah dengan kesyirikan lagi. Nabi SAW yang demikian salehnya, mukmin taqi. Nabi SAW yang sempurna. Kata Allah, kalau engkau meminta pada selain Allah atau menyeru selain Allah, innaka idzan minadh dhalimin. Nabi dikatakan seperti itu oleh Allah. Apalagi yang selain Nabi SAW. Wal khitabu kharaja makhrajal khusus wa huwa 'ammun lil ummah. Maka pembicaraan ini walaupun teksnya seakan-akan khusus kepada Nabi karena memakai dhamir mufrad mudzakkar, karena memakai dhamir mukhatab mufrad mudzakkar, seakan-akan khusus engkau wahai Nabi kalau menyeru pada selain Allah, innaka idzan minadh dhalimin. Tetapi maknanya am, maknanya umum. Kadang-kadang khitab pembicaraannya seakan-akan khusus pada Nabi, wahai Nabi begini dan begitu, ternyata itu umum untuk seluruh pengikut Nabi SAW. Sebagaimana ayat ini, kalau Nabi saja dikatakan jangan engkau menyeru selain Allah, jangan engkau berdoa pada selain Allah, yang la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak bisa memberikan manfaat wala madarat, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, niscaya engkau menjadi orang yang zalim. Maknanya, wahai pengikut-pengikut Nabi, lihat apa yang Allah katakan kepada nabinya. Kalau Nabi saja diancam oleh Allah dengan demikian rupa, apalagi kalian yang tidak seperti Nabi amalannya, ibadahnya. Kalau kalian menyeru selain Allah kepada sesuatu yang la yanfa'uka wa la yadurruk, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat, fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin, engkau menjadi orang zalim, menjadi orang musyrik. Dan ini barakallahu fikum ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tuduhan. Nabi SAW sama sekali jauh dari kesyirikan, jauh dari kezaliman. Nabi SAW sama sekali maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi Allah katakan demikian untuk apa? Untuk memberikan pelajaran pada kalian semua. Nabi saja Allah ancam dengan kalimat, kalau engkau berbuat syirik, gugur amalanmu. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, akan gugur amalanmu. Tentunya apalagi yang lain yang selain Nabi berani merusaknya dengan kesyirikan-kesyirikan, akan gugur amalan-amalanmu. Dan ini ancaman. Ancaman itu agar kita takut. Ancaman itu agar kaum muslimin jangan berani-berani berbuat syirik. Agar kaum muslimin jangan berdoa pada selain Allah, berdoalah pada Allah SWT. Seringkali setiap kita bacakan ayat-ayat yang seperti ini, tiba-tiba ada orang yang marah. Enak aja main syirik-syirikan orang. Loh, ini ancaman dari Allah, kita cuma bacakan. Ini ancaman dari Allah kepada nabinya untuk mengajarkan pada kalian. Kalau kalian beramal soleh sebanyak-banyaknya, kemudian kalian kotori dengan kesyirikan, akan gugur amalanmu. Dan engkau menjadi orang yang musyrik, kata Allah. Innaka idzan minadh dhalimin. Engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Maknanya, wahai kaum muslimin, jangan berbuat syirik. Nasihat. Nasihat. Jangan kemudian tiba-tiba marah-marah dan menyatakan dasar Wahabi main syirik-syirikan orang lain. Lululululu. Apa yang dia pahami? Apa yang dia pahami? Yang terkandung dalam ayat ini, yang terkandung dalam pembahasan ayat ini, dalam tafsirnya, yang terkandung dalam ucapan para ulama, hanya sebatas nasihat. Wahai kaum muslimin, hati-hati dari kesyirikan. Jangan minta kepada selain Allah yang tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa pula menakdirkan keburukan. Apa salah? Karena khawatir nanti engkau jadi orang zalim. Jangan sampai engkau jadi orang musyrik. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini adalah kebaikan, rahmat. Ini rahmat. Nasihat itu sebagai rahmat. Tadi tafsir dari Ibnu Athiyyah. Sekarang kita baca tafsir dari Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. يقول تعالى ذكره berkata Allah yang maha tinggi sebutannya, wala tad'u ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan engkau seru wahai Nabi Muhammad SAW, min dunihi atau min duni ma'budik, jangan seru selain sesembahanmu Allah, wa khaliquk, selain penciptamu, syai'an, sesuatu pun. Wala tad'u min dunihi atau min duni ma'budika wa khaliqika syai'a. Jangan kau menyeru selain sesembahanmu, selain penciptamu, sesuatu pun. La yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Karena semua makhluk-makhluk tidak akan bisa memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Enggak akan bisa menakdirkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Wala yadhurruka, dan tidak bisa pula memberikan madarat. Fi dinin wala dunya, tidak bisa membuat madarat pada agama maupun pada dunia, pada dunia maupun pada akhirat. Ya'ni bidzalik, yang dimaksud, masih kata Abu Ja'far Ibn Jarir, yang dimaksud al-alihata wal-asnam, yang dimaksud adalah sesembahan lain, berhala-berhala, tuhan-tuhan lain, sesembahan-sembahan lain. Yaqul la ta'budha rajian naf'aha. Makna ayat ini kata Ibn Jarir, jangan engkau sembah dia karena engkau menginginkan manfaat darinya. Jangan sembah dia karena engkau takut dari madaratnya. Jangan. Karena dia tidak bisa menentukan manfaat, tidak pula bisa menentukan madarat. Fa innaha la tanfa'u wa la tadur. Karena makhluk-makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Fa in fa'alta, kalau engkau tetap melakukannya, fa da'watuha min dunillah, maka doanya kepada selain Allah kamu lakukan, innaka idzan minadh-dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ai minal musyrikin billah. Kata Abu Ja'far At-Tabari, makna minal zalimin adalah minal musyrikin. Bukan tafsir dari saya, bukan tafsir dari Muhammad bin Abdul Wahab, bukan tafsir dari fulan wa fulan. Dari para a'immah ahli tafsir, pakarnya, yaitu Abu Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah. Fa innaka idzan minal zalimin ay minal musyrikin. Karena memang kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, wa hadhihi al-ayah laha nadhair. Ayat ini memiliki ayat-ayat yang semirip dengannya. Memiliki ayat-ayat yang semakna dengannya. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 123. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau menyeru bersama Allah ilah yang lain. Jangan berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'adzabin. Niscaya engkau jadi orang-orang yang diazab. Ayat lain dalam surat Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu. Jangan engkau berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, karena tiada ilah kecuali dia. Maka yang jadi masalah adalah kalimat min dunihi, dari selain Allah. Apakah ada yang dikecualikan? Hah? Ayuh Abdullah. Apakah ada yang dikecualikan oleh Allah? Tidak ada. Allah menyatakan, jangan menyeru pada selain Allah. Ayatnya berbunyi, wala tad'u min dunillah, jangan engkau menyeru selain Allah. Berarti semua selain Allah. Dah? siapapun tidak boleh. Makhluk apapun, malaikat, nabi, batu, pohon, patung, berhala, apapun selain Allah Ta'ala, tidak boleh engkau berdoa padanya. Titik. Dan juga yang perlu dikasih garis atas, perlu dikasih stabilo yang tebal, wala tad'u, dan jangan engkau menyeru. Maka yang jadi masalah adalah doa. Maka kalau kita berbicara tentang demikian pula kuburan-kuburan keramat, pohon-pohon keramat, batu-batu keramat. Apakah saya salah? Wah, itu menyelewengkan ayat. Ayatnya enggak bicara tentang batu kok. Enggak berbicara tentang pohon, enggak berbicara tentang kuburan, kok terus bicaranya kuburan. Perhatikan ayatnya. Min dunillah. Tidak boleh berdoa, menyeru kepada selain Allah. Berarti seluruhnya. Tidak boleh kepada kuburan, enggak boleh kepada batu, enggak boleh kepada pohon, enggak boleh kepada apapun. Kepada bintang-bintang juga enggak boleh. Kepada malaikat juga enggak boleh. Jangan mengatakan, wahai Jibril, selamatkan aku. Enggak boleh. Jangan berdoa, wahai Mikail, berikan rezeki kepada aku. Karena Mikail hanya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril hanya mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintah. Berarti yang menentukan siapa yang diberi, siapa yang tidak. Yang menentukan siapa yang diberi hujan, siapa yang tidak. Siapa yang diberi rizki dan siapa yang tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah dan memintalah kepada pemiliknya. Demikian pula, jangan menyeru dan berdoa kepada orang soleh. Yang sudah mati. Yang masih hidup, tidak boleh. Jangan meminta surga kepada Habib. Ya Habib, masukin gue ke surga, Habib. Jangan. Yang punya surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa, wahai Habib, selamatkan aku dari api neraka. Karena yang memiliki neraka adalah Allah. Maka meminta kepada Allah keselamatan. Ya Rabbi, selamatkan kami dari api neraka. Waqina adaban nar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Jangan kepada Nabi pun jangan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Anta samad, anta al-mu'tamad. La, qul huwallahu ahad, Allahu samad. As-samad huwallah. Kenapa ketika engkau membacakan syair-syairmu, engkau katakan kepada Nabi-Nya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, anta samad, anta al-mu'tamad. Engkau tempat bergantung, engkau tempat meminta. Kata siapa? Nabi SAW, bukan Tuhan, bukan ilah. Beliau abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Maka kembali pada ayat tadi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan meminta, jangan menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadihil ayah. Bayan anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Dalam ayat ini, kita mendapatkan pelajaran penting juga. Bahwa setiap yang diseru oleh makhluk, setiap yang diminta dengan doa, maka berarti benda itu dituhankan dan dianggap sebagai Tuhan. Saya ulangi ucapan beliau. Bayan anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Keterangan bahwa setiap mad'u, isim maf'ul dari da'a yad'u, fahuwa mad'uun. Siapa yang dijadikan tempat untuk berdoa kepadanya, atau apapun benda yang manusia berdoa kepadanya, maka itu dijadikan Tuhan, berarti dianggap sebagai Tuhan. Sehingga, jangan berkata, saya tidak menuhankan kuburan kok. Saya cuma berdoa, meminta kepadanya. Lah itu namanya menuhankan. Berdoa kepada batu berarti menuhankan batu. Berdoa pada pohon berarti menuhankan pohon. Berdoa pada dewa dan dewi berarti dia menuhankan dewa dan dewi. Siapa yang berdoa kepada kuburan berarti menuhankan kuburan. Siapa yang berdoa pada Habib berarti menuhankan Habib, kan begitu? Qulibina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Disebutkan selanjutnya. Wal ilahiyah haqqun lillah. Sedangkan sifat ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas untuk kita berdoa kepadanya hanya kepada Allah. Yang pantas kita meminta berdoa kepadanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluh minha syai'un li ghairihi. Tidak pantas untuk diberikan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal. Oleh karena itu diakhiri dengan kalimat la ilaha illahu. Saya ulangi ayatnya dalam surat Al-Qasas. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Jangan engkau berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Karena tiada ilah kecuali Dia. Karena kalau engkau berdoa pada selain Allah, berarti engkau menuhankan selain Allah. Padahal la ilaha illallah. Padahal tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian karena Allah sajalah yang benar-benar ilah, yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, adapun yang mereka seru selain Allah, yang mereka berdoa pada selain Allah, maka semuanya batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun yang mereka seru selain Allah itu yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa hadha huwa at-tauhid, inilah yang disebut tauhid, inilah yang disebut dengan tauhid. Alladzi ba'atha Allahu bihi rusula, yang Allah utus rasul-rasulnya untuk membawanya, membawa tauhid. Yang Allah turunkan kitab-kitabnya untuk meluruskan tauhid. Sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin, memurnikan hanya untuk Allah agama. Hanya untuk Allah ibadah. Wad-din kullu ma yudanullahu bihi. Sedangkan din adalah semua yang Allah diibadahi dengannya, itu din. Minal ibadatin minal ibadatil batinah aw adh-dhahirah. Apakah ibadah-ibadah yang batinah atau yang zahirah? Ibadah yang lahir ataupun ibadah yang batin? Ibadah yang lahir yang kelihatan. Sujudnya, rukuknya, sholatnya, semuanya. Adapun ibadah batin, ibadah yang dalam hati. Ibadah zahir yang lahir, yang jelas, kelihatan. Adapun yang batin adalah dalam hati. Keimanan, rasa takut, rasa harap. Wa fassarahu Ibnu Jarir fi tafsirih. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari. Dengan ad-du'a. Yaitu berdoa. Wa huwa fardun min afradil ibadah, dan itu salah satu dari bentuk-bentuk ibadah, yaitu doa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti dia menjadi orang zalim. Dan itu ditafsirkan oleh beliau ala adatis salaf, mengikuti kebiasaan salaf dalam menafsirkan. Para salafus saleh, para ulama terdahulu, dari sahabat, dari tabi'in atau tabi'it tabi'in, kalau menafsirkan biasanya dengan menyebutkan contoh-contoh. Tidak menyebutkan definisi, tapi menyebutkan contoh. Yufassirun al-ayah biba'adhi afradi ma'naha. Menafsirkan ayat dengan sebagian makna-maknanya. Artinya, hanya mencontohkan contoh-contohnya. Seperti ketika ditanya, apa itu tagut? Jawabannya, syaitan. Padahal syaitan salah satu dari tagut. Kepada sahabat yang lain, ditanya, apa itu tagut? Kata Jarir bin Abdullah, radhiyallahu ta'ala anhu, tagut adalah dukun-dukun. Tadi Umar bin Khattab bilang setan. Sekarang Ibnu Jarir bilang dukun. Yang lain lagi ditanya, apa itu tagut? Tagut adalah ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Setan disembah selain Allah, tagut. Demikian pula yang ini, disembah selain Allah, tagut. Yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha dan ingin diibadahi, maka dia tagut. Jadi mereka hanya menyebutkan contoh-contohnya. Tadi juga sama. Apa maknanya din? Doa. Padahal itu salah satu dari din, doa itu. Sebagaimana salah biasa menyebutkan contoh-contohnya saja. Padahal maknanya adalah semua yang Allah diibadahi dengannya, maka itu din. Semua yang Allah diibadahi dengannya, maka itu adalah din, agama. Salat, agama. Puasa, agama. Apalagi? Doa, juga agama. Maka mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah agama, artinya memurnikan untuk Allah seluruh ibadah. Termasuk doa di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.